Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Tayyib khawatifillah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih seputar tentang tata cara mandi suci. Kemarin kita sebutkan ada kurang lebih 5 cara mandi suci. Dan namun sebelum kita melanjutkan, di sana ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan tata cara mandi suci, namun karena pertanyaan tersebut sudah sampai, insyaallah akan kita jawab sesuai dengan kemampuan ana bismillahi taala. Pertanyaannya adalah, jika kita bertamu ataupun bertanya tentang najisnya anjing, jika kita bertamu di tetangga non-muslim yang memiliki anjing, kita terpaksa duduk di sofa yang biasanya diduduki anjing, bagaimana tentang air liur yang mungkin tercecer di sofa? Yang pertama. Yang kedua, apakah bila pakaian kita kering tetap terkena najis? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Jika kita bertamu di tetangga non-muslim yang memiliki anjing, kita terpaksa duduk di sofa yang biasa diduduki anjing. Nah, pertanyaan bagaimana tentang air liur yang mungkin tercecer di sofa? Yang kedua, apakah bila pakaian kita kering tetap terkena najis? Artinya tidak ada bekas air liurnya, apakah tetap terkena najis? Tapi kayaknya demikian. Terkait dengan air liur anjing, apakah air liur anjing itu najis ataukah tidak? Maka di sini akan saya bawakan pernyataan-pernyataan para ulama. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat terkait dengan masalah apakah air liur anjing itu najis atau tidak najis. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya untuk ulama sekarang, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, serta pendapatnya Al-Imam Tabari, Al-Imam Abu Hanifah, dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Artinya Al-Imam Ahmad juga termasuk berpendapat dengan pendapat ini dalam satu riwayat pendapat beliau. Pendapat itu adalah bahwa najasatu lu'abi al-kalb, najisnya air liur anjing. Ini pendapat yang pertama. Asy'ab bin Utsaimin rahimahullah ta'ala memandang bahwa air liur anjing itu adalah sesuatu yang najis, sehingga kalau pakaian kita terkena air liur anjing, maka pakaian kita menjadi apa? Najis pada tempat yang terkena air liur tersebut. Dalil yang mereka gunakan rahimahullah ta'ala yang pertama adalah hadis Rasulullah s.a.w. tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu, sucinya perabot dapur kalian apabila ada anjing yang menjilat kepada salah satu dari perabot tersebut. Nah, kalimat suci kata mereka, para ulama, kalimat tuhur ini dalam syariat Islam tidak digunakan kecuali dalam masalah apa? Menghilangkan najis. Berarti kalau ada kalimat tuhur berarti apa? Di situ mensucikan dari najis. Ini yang pertama, hadis yang mereka gunakan. Hadis yang kedua adalah pada lafaz fal yaghsilhu sab'an. Maka cucilah perabot tersebut 7 kali. Dengan perintah 7 kali, perintah ini menunjukkan bahwa benar-benar permasalahan itu adalah apa? Permasalahan sangat penting dan yadulu ala najasati lu'abil kalbi, menunjukkan bahwa najisnya air liur anjing. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama, di antaranya adalah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Tabari, Al-Imam Abu Hanifah, dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, bahwa air liur anjing itu najis, tetapi selain dari air liurnya itu tidak najis, badannya itu tidak najis. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa najisnya air liur anjing dan juga seluruh anggota tubuhnya. Najisnya air liur anjing dan juga seluruh anggota tubuhnya. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Al-Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad memiliki dua pendapat di sini. Yang pertama najis air liurnya saja, yang kedua seluruh tubuh anjing ini najis. Air liurnya najis, bulunya najis, semuanya najis. Dan bahkan Al-Imam Shana'ani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan bahwa jumhur ulama, mayoritas para ulama memandang bahwa anjing air liurnya dan seluruh tubuhnya itu najis. Itu apa? Itu najis. Tapi barakallahu fikunna, sehingga posisi terkait dengan pertanyaan tadi, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, berarti kalau pakaian kita terkena air liur anjing, berarti pakaian kita terkena najis. Kalau pakaian kita kesenggol, pendapat yang kedua, kalau pakaian kita kesenggol anjing saja, berarti apa? Pakaian kita menjadi najis. Tapi pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri serta Al-Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala. Al-Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Al-Imam Bukhari, dan banyak yang lain, ataupun apa, banyak lagi dari para ulama. Mereka mengatakan bahwa anjing, tubuh dan air liurnya itu bukan sesuatu yang najis. Tubuh dan air liurnya itu bukan sesuatu yang najis. Dalilnya yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu yang menceritakan bahwa ada orang yang memberi minum kepada anjing dengan khufnya. Dengan apa? Khufnya. Anna rajulan mimman kana qabluna saqal kalba bi khuffihi fa ghafarallahu lahu. Bahwa dulu ada orang dari umat sebelum kita yang dia itu memberi minum kepada anjing dengan khufnya. Jadi apa? Khufnya digunakan untuk wadah air, kemudian apa? Diminumkan ke anjing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tadi. Kata Imam Hafidz rahimahullah taala, penulis kitab Fathul Bari, beliau menyatakan bahwa Al-Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu bukan sesuatu yang najis. Itu bukan sesuatu yang najis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam kitab Al-Imam Bukhari juga. Beliau menyatakan ataupun dalam hadis tersebut sahabat Ibnu Umar memberitakan kanatil kilabu tabulu, bahwa dulu anjing-anjing itu kencing dan keluar masuk di dalam masjid, kencing di masjid, jalan di masjid ataupun apa melewati masjid keluar masuk. Fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Falam yakunu yarisuna syai'an min dzalik, dan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum dan begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyiram sesuatu apapun untuk apa? Air kencing tersebut. Artinya apa? Dulu di zaman Rasul alaihi salatu wasallam masjid bukan seperti sekarang berkeramik, tapi apa? Masih pasir. Dan juga tidak tertutup oleh dinding, artinya terbuka. Hanya sebatas tiang-tiang. Tapi barakallahu fikuna. Kemudian kata sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa anjing ketika itu keluar masuk masjid dan juga terkadang kencing di dalam masjid, namun tidak disiram oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini menunjukkan bahwa anjing dan juga air liurnya adalah sesuatu yang tidak najis. Kita tahu kalau anjing duduk, yaitu apa? Air liurnya meler keluar. Dan juga ketika apa? Ketika jalan ataupun lari keluar air liurnya. Hadis yang ketiga yang digunakan oleh para ulama di antaranya adalah Imam Bukhari, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Malik rahimahumullah taala adalah hadis yang menunjukkan ibahatu sayyidil kalbil muallam, bolehnya memakan buruan anjing yang terlatih. Bolehnya memakan buruan anjing yang terlatih. Ya namanya anjing nerekam misalnya kelinci, ya mau enggak mau di kelinci itu ada banyak dari air liurnya. Di sini menunjukkan bahwa apa? Air liur na anjing itu bukan sesuatu yang najis. Kemudian mereka menyebutkan bahwa perintah untuk mencuci 7 kali ini adalah sifatnya ta'abudiyah, peribadahan, tidak menunjukkan najis. Kenapa? Kalau menunjukkan najis, itu 1 kali dicuci saja sudah selesai. 1 kali dicuci saja sudah selesai. Nah, 4 dalil ini yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan yang lainnya yang digunakan sebagai dalil bahwa anjing dan seluruh tubuhnya bukan sesuatu yang najis. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ana pribadi, pendapat yang lebih menenangkan hati ana adalah pendapat yang ketiga ini, bahwa air liur anjing dan juga anjing itu sendiri bukan sesuatu yang najis. Namun akan saya jelaskan di sini sesuai dengan kemampuan saya terkait dengan orang yang berpendapat bahwa air liur anjing itu najis. Kemudian dia bertamu di tetangganya yang non muslim memelihara anjing. Anjing ini biasa duduk di sofa. Anjing ini biasa duduk di sofa. Kemudian dia duduk di sofa. Apa yang harus dilakukan dengan dia? Apakah pakaiannya itu terhitung najis ataukah tidak? Maka di sini para ulama membuat kaidah. Al aslu baqa'u makana ala makan wal yakin la yazulu bisyak. Kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa hukum asal sesuatu itu dikembalikan kepada asalnya. Tetap sesuatu itu pada asalnya. Dan sesuatu yang yakin itu tidak akan gugur dengan apa? Dengan keraguan. Artinya apa barakallahu fikum? Kursi hukum asalnya itu adalah apa? Suci. Hukum asalnya suci. Baik, ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Dan hal tersebut ataupun sesuatu yang yakin itu tidak akan kita hilangkan ataupun kita batalkan karena apa? Keraguan kita. Nah, karena kita berdasarkan dengan hukum asal kursi ini adalah apa? Suci, maka kita di sini akan mengambil kaidah. Yang pertama, bila kita lihat anjing itu berliur di kursi tersebut, kemudian kita duduk di atas liur tadi, maka di sini berarti pakaian kita adalah apa? Terkena najis. Kenapa? Karena kita tahu yang tadinya suci sudah berubah menjadi apa? Tidak suci. Kenapa? Karena terkena air liur anjing tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, bila kita tidak lihat anjing itu duduk dan berliur di kursi tersebut, kita hanya menduga ini orang punya anjing. Kemungkinan besar anjing ini duduk di atas kursi ini. Kemungkinan besar orang ini, anjing ini duduk di atas kursi ini. Kita hanya menduga. Namun kita tidak melihat anjing itu apa? Duduk di atas kursi. Maka apa? Ketika kita duduk di atas kursi tersebut, kita tetap pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Kursi itu suci. Berarti apa? Pakaian kita tidak terkena najis. Pakaian kita tidak terkena najis. Ini terkait dengan misalnya ada saudara kita yang berpendapat bahwa air liur anjing itu najis. Keberadaannya demikian. Kita posisikan, kita dudukan masalah dulu. Asalnya kursi ini apa? Suci atau najis? Suci. Ya udah, kalau suci, kita bertamu, kita lihat ada anjing berliur di situ enggak? Enggak ada. Kemudian kita duduk. Maka pakaian kita tetap suci. Kenapa? Karena hukum asalnya suci. Kemudian kita masuk, kita lihat anjing duduk di situ dan berliur. Kemudian kita dipersilahkan untuk duduk di bekas duduknya anjing. Maka apa? Berarti pakaian kita apa? Nah, najis. Kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa kursi itu diliuri oleh anjing. Baik. Kemudian juga Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, ataupun misalnya kita merasa setelah kita duduk di bekas duduknya anjing dan kita lihat ataupun kita ragu anjing ini tadi berliur atau tidak, kita keluar dari rumah tetangga kita, kemudian kita lihat pakaian kita ternyata kering, apakah tetap terkena najis, terhitung sebagai terkena najis? Maka pada pakai kaidah yang kedua. Terkait dengan yang pertama telah kita sebutkan, kemudian pakai kaidah yang kedua. Apabila pakaian kita kering, apakah tetap terkena najis? Yakni terhitung sebagai pakaian yang sudah terkena najis karena sudah duduk di bekas anjing itu duduk ataupun duduknya anjing. Kata Imam Sa'di rahimahullah taala, beliau bikin kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Bahwa sesuatu yang memberatkan itu akan melahirkan kemudahan. Sesuatu yang susah itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan menginginkan kesusahan. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada kesusahan itu ada kemudahan, dan sungguh pada kesusahan itu ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Nah, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat-ayat ini dan kaidah ini, yaitu al-masyaqqah tajlibu taysir, sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan keringanan, kemudahan, kata beliau, al-afu 'anid dammil yasir an-najzi, dimaafkan terkait dengan darah yang najis tetapi sedikit saja, tidak kelihatan, tidak apakah kelihatan, ini dimaafkan, tidak terhitung. Kenapa? Karena susah, kita ragu ini pakaiannya kena najis atau enggak, tapi tadi merasa kayaknya keciprat darah najis misalnya. Apakah darah najis? Darah tidak najis, tapi ada darah-darah yang najis. Contohnya adalah apa? Darah nifas, darah haid. Tayyib barakallahu fikuna. Bila pakaian kita terkena sesuatu yang najis, contohnya adalah apa? Ada darah yang najis mercik ke pakaian kita, tapi sedikit saja, dan pakaian kita warna hitam. Kita lihat enggak kelihatan darahnya mana, ini mau kita cuci misalnya. Hal demikian itu apa? Dimaafkan. Wal iktifa bil istijmar syar'i anil istinja, dan mencukupkan untuk istijmar. Itu apa? Kalau kita buang air besar ataupun buang air kecil, enggak ada air untuk cebok, kita gunakan batu ataupun tisu. Ataupun apa sih? Tisu ataupun yang lainnya. Nah, di sini barakallahu fikunah, tentunya ketika kita membersihkan kotoran tersebut dengan apa? Batu. Enggak mungkin akan sebersih ketika kita cebok dengan apa? Air. Kalau kita gosok terus, yang ada bukan bersih, tapi apa? Luka. Taib. Nah, ketika kita beristijmar, yaitu bersuci dengan batu tadi, maka pastinya menyisakan apa? Kotoran sedikit. Kalau enggak percaya, kita misalnya misalnya setelah buang air kecil atau buang air besar, kemudian kita pakai tisu, kemudian apa? Kita cium, pasti masih menyisakan apa? Bau. Ini menunjukkan bahwa apa? Masih tersisa najis. Nah, hal itu dimaafkan. Karena sesuatu yang tidak mungkin untuk apa? Dihilangkan. Sesuatu yang sedikit. Kata yang sangat sedikit. Kemudian juga wa taharatu afwahil subyan walau akalu an-najasah. Sucinya mulut-mulut anak kecil walaupun dia mengambil barang najis kemudian dimakan sama dia. Dimasukkan ke dalam mulut. Ya, namanya anak kecil yang apa? Bayi yang misalnya baru belajar jalan ataupun merangkang, dia mendapati segala macam di depannya, dia ambil dan dia masukkan ke dalam mulut. Nah, terkadang itu adalah sesuatu yang najis. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, mulut bayi tadi tidak dikatakan sebagai mulut yang najis, tetap suci. Tetap apa? Suci. Kemudian juga wakadzalikal hir, begitu pula kucing. Kucing kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat bin najasin. Kucing itu bukan binatang yang najis. Namun kita tahu kucing makannya apa? Terkadang bangkai. Bangkai tahu sendiri itu adalah apa? Barang najis. Kemudian jalan di tempat-tempat yang wallahu alam dengan keberadaannya, bisa jadi adalah sesuatu yang najis. Atau terkadang bermain dengan bangkai, dapat tikus misalnya, enggak langsung dimakan, cuma dibunuh kemudian apa? Dimain-mainkan saja. Ini tentunya apa? Sesuatu yang najis. Tetapi mulut kucing, tubuh kucing tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai najis. Kalau ada di antara kita yang melihara kucing, maka kita perhatikan kucing itu naik ke kasur, kucing itu duduk di tiduran di sofa dan segala macamnya. Semua dia jalani, bahkan mungkin di tempat sholat, di tempat yang di rumah kita biasa kita gunakan untuk sholat, dijelajahi oleh kucing. Tapi kita tidak katakan bahwa tempat itu menjadi apa? Menjadi najis. Kenapa? Karena apa? Kucing tadi suci. Loh kok suci padahal dia sering mainan barang-barang najis seperti bangkai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Itu adalah sesuatu yang suci. Kenapa? Karena sesuatu yang sedikit itu adalah apa? Sesuatu yang dimaafkan. Nah, di sini barakallahu fikuna, kalau misalnya kita bertamu di tempat non muslim. Kemudian kita dipersilahkan di tempat duduk yang tadinya anjing itu duduk di situ. kemungkinan besar anjingnya itu berliur di situ. Kemudian kita duduk. Setelah selesai hajah kita keluar, ternyata apa? Kita khawatir ini tadi pakaian kena najis enggak kira-kira. Kita lihat. Tapi yakin tadi lihat apa? Anjing itu berliur di situ. Setelah kita lihat di pakaian kita enggak kelihatan, maka apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berarti pakaian kita tetap apa? Suci. Pakaian kita tetap suci. Kenapa? Enggak kelihatan sesuatu yang apa? Sesuatu yang susah untuk apa? Dideteksi ataupun dicari. Nah, ini terkait dengan penjelasan jawaban yang kedua. Kalau yang pertama sudah jelas, kalau kelihatan maka apa? Najis, kalau enggak kelihatan hukum asalnya suci. Yang kedua, lihat anjing itu duduk di situ dan berliur tetapi tidak kelihatan, apakah tetap dihukumi sebagai suci? Maka disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kaidah-kaidah yang ada. Wallahu alam bisawab. Ini bagi saudara kita yang berpendapat bahwa air liur anjing itu adalah sesuatu yang najis. Namun kalau ditanya terkait dengan apa sesuatu yang lebih menenangkan hati saya, maka saya lebih tenang ataupun hati saya lebih tenang dengan pendapat yang ketiga, yaitu bahwa air liur anjing dan juga seluruh tubuhnya bukan sesuatu yang najis. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini banyak sekali, diantaranya adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, serta Al-Imam Malik, juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, di sana juga ada Al-Imam Al-Mundhir, ada Al-Imam Ibn Abdul Bar, ada Al-Imam Al-Auza'i, ada Al-Imam Az-Zuhri, ada Imam Dawud Az-Zahiri, dan yang lainnya dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari jawaban pertanyaan yang ada. Baik, kemudian kita masuk kepada permasalahan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa tata cara mandi suci. Intinya barakallahu fikuna bahwa apa Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Imam Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa kalaupun seandainya kita hanya menyiram tubuh kita saja tanpa wudu, namun kita niatkan itu mandi suci, maka itu sudah terhitung sebagai mandi suci. Yang penting niatan. Bahkan kita nyebur ke kolam renang misalnya, ataupun ke sungai misalnya, nyebur langsung naik lagi, pakai badan kita sudah basah semua. Kita niatnya apa tadi? Mandi suci. Mau dibilang nyebur suci ataupun mandi suci terserah. Yang penting apa? Dia nyebur ke air, tetap terhitung sebagai apa? Mandi suci, walaupun tidak diawali dengan wudu. Dan Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa bila mana seorang sudah mandi suci, maka dia tidak menutup dengan wudu. Kenapa? Karena wudu itu sunnah dan disunahkan di awal, bukan disunahkan di akhir. Di awal sebelum mandi dia disunahkan untuk berwudu, bukan apa di akhir. Kemudian terkait dengan wanita yang mandi suci dari haid ataupun dari nifas, maka sangat ditekankan bagi dia untuk membersihkan rambut ataupun kepalanya sebisa mungkin. Dia apa? Membersihkan ataupun apa? Menggosoknya dengan sangat, seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada sedikit perbedaan terkait dengan tata cara mandi apa? Mandi janabah ataupun mandi sucinya seorang wanita dari haid ataupun nifas. Perbedaannya adalah terkait ketika dia membersihkan kepala, maka sangat ditekankan untuk benar-benar bersungguh-sungguh membersihkannya. Menggosoknya itu apa? Harus ataupun dianjurkan untuk bersungguh-sungguh. Apakah kita diharuskan untuk menggosok seluruh badan kita ketika mandi suci? Maka seperti yang kita sampaikan di awal bahwa apa? Tidak harus untuk menggosok-gosok pakai badan kita. Kita mandi pakai 4 gayung saja misalnya, kebyur sekali, kebyur 2 kali, kebyur 3 kali. Kita merasa sudah air itu sudah sampai pada seluruh badan kita, itu sudah terhitung sebagai mandi suci. Tapi barakallahu fikum, kalau di zaman kita sekarang banyak sekali dan juga tentunya di zaman sebelum kita, zaman-zaman dulu, banyak sekali cara untuk membersihkan badan kita ketika kita mandi. Yang biasa kita, kalau orang sekarang biasa apa, bilang lulur. Jadi, apakah diperbolehkan untuk berlulur dengan susu misalnya? Padahal susu itu fungsi aslinya adalah apa, untuk diminum. Dan ini adalah makanan. Dan ini adalah apa? Makanan, nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita membersihkan wajah kita dengan telur ataupun rambut kita dengan telur misalnya. Kita sampo misalnya dengan telur saja. Apakah hal itu diperbolehkan? Padahal telur itu kan apa? Makanan. Kemudian setelah kita pakai misalnya, ternyata apa? Ternyata telur itu kita setelah kita taruh di kulit kita ataupun di rambut kita, kemudian kita siram, dia masuk ke got. Namanya masuk ke got berarti bercampur dengan apa? Sesuatu yang najis. Ini berarti apa? Membuang-buang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang demikian itu diperbolehkan? Artinya apakah boleh untuk kita misalnya berlulur ataupun yang semisalnya dengan makanan-makanan, entah itu madu, entah itu telur, entah itu apa, susu, padahal itu semua adalah fungsi aslinya untuk dimakan, dan itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh apa, dibuang-buang, terlebih lagi dicampur adukan dengan barang-barang najis. Baik. Asy'ib bin Bas rahimahullah taala pernah menjelaskan permasalahan ini. Kata beliau, bila mana menggunakan hal ini untuk tadawi, pengobatan, pengobatan kulit misalnya, kulitnya kasar diobati supaya halus misalnya, atau pengobatan rambut, rambutnya bercabang, kusut, jelek misalnya, pakai apa? Tadi telur campur madu segala macamnya supaya apa? Supaya bagus misalnya. Baik. Kata saya Ibn Abbas rahimahullah taala, wala mani'a min at-tadawi bil bait wala hinta wa ghairihi min al-athimah. Enggak ada larangan bagi seorang untuk berobat dengan apakah itu telur ataukah itu hinta ataupun yang lainnya dari makanan-makanan Li'anna syai'al mubaha alladzi fihi manfa'ah la mani'a min at-tadawi bihi. Karena sesuatu yang mubah, yang padanya ada manfaatnya, itu boleh bagi kita untuk apa? Berobat dengan apa? Hal tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Jadi kalau kalian sakit, maka diperintah untuk apa? Berobat. Kalau badan kita panuan misalnya, terkhusus misalnya ibu-ibu, seorang wanita, panuan menyebabkan apa? Suami kurang tertarik ataupun yang semisalnya, maka apa? Itu sangat ditekankan dan sangat diperintahkan untuk apa? Berobat. Berobat. Panuan harus di misal-misal ya, saya enggak tahu ini. Harus dioles pakai madu. Enggak masalah. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi kan madu hukum asalnya untuk dimakan, bukan untuk demikian. Madu itu kan sesuatu yang mubah dan ada manfaatnya. Boleh bagi kita untuk berobat dengan madu tersebut. Atau rambut kita bercabang, kusut. Kalau kering itu mesti kusut, jelek misalnya. Plus misalnya sudah kusut, kering, ditambah lagi misalnya rambutnya keting. Jadi kelihatannya amburadul misalnya. Sang suami melihatnya kurang tertarik. Maka kewajiban bagi antuna sebagai seorang istri adalah apa? Mengobati hal tersebut. Kalau memang harus diobati dengan telur, enggak ada masalah. Tidak ada larangan terkait dengan apa? Terkait dengan hal itu. Terlebih lagi kalau ada misalnya sekarang lulur dicampur pakai susu, pakai madu, pakai telur dan segala macam dicampur jadi satu. Ini terlebih lagi sesuatu yang sangat diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika sudah bentuknya lulur, itu sudah enggak mungkin untuk dimakan. Dan sudah bukan apa bentuknya makanan. Sehingga ketika terbuang di selokan, di got, itu apa? Bukan sesuatu itu sudah bukan makanan, tidak terhitung makanan lagi. Kalaupun tadi misalnya madu ataupun susu ataupun telur kita gunakan untuk apa? Mengobati langsung misalnya, itu juga diperbolehkan, terlebih lagi apa? Kalau sudah menjadi produk tertentu, menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk luluran ataupun sampo. Sampo itu kan mengandungi beragam, ada telurnya, ada madunya misalnya ataupun yang lainnya. Yang mungkin enggak ada itu enggak ada garamnya, insyaallah enggak ada. Baik. Kalau demikian maka apa? Itu sudah bentuknya sampo, enggak mungkin orang mau makan sampo. Enggak mungkin orang mau makan sampo, dan sampo itu sudah tidak terhitung sebagai apa? Makanan, sehingga sangat diperbolehkan. Baik, ini penjelasan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi para ulama itu ketika menjelaskan masalah-masalah untuk umat ini, masya Allah, segala sesuatunya sudah sangat gamblang. Tinggal sejauh apa kita itu mau memperdalam ilmu agama, sejauh apa pula kita itu apa mau membaca. Kalau kita kurang senang membaca, maka apa? Ya kita selalu dalam keadaan apa? Bingung. Ini boleh nggak ya? Sampoan pakai telur, telur itu kan makanan, makannya itu kan nggak boleh dibuang-buang. Ini kalau saya sampoan pakai telur, telurnya masuk ke got, ini lebih-lebih, ini adalah sesuatu yang terlarang, ihana, pelecehan terhadap apa? Penghinaan terhadap makanan. Makanya ini nikmat Allah, jangan-jangan nanti saya nggak dapat nikmat dari Allah lagi ini. Tidak, disebutkan oleh para ulama demikian adanya di antara adalah Syekh bin Baz. Bolehnya bagi kita untuk berobat dengan sesuatu yang mubah. Bahkan berobat itu adalah apa? Sesuatu yang diperintahkan. Artinya barakallahu fikuna, bila mana kita ataupun antuna mandi suci dari junub ataupun dari haid ataupun dari nifas, kemudian ingin menggunakan benda-benda tadi, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, tidak perlu ragu. Sesuatu apa yang diperbolehkan. Terlebih lagi ketika apa niatannya ingin berpenampilan cantik di hadapan sang suami. Jadi kalau misalnya punya suami kok ingin nikah lagi, jangan salahkan suami, tapi apa, lihat kondisi keadaan antuna. Apakah antuna ini orang yang benar-benar sudah betul-betul menunaikan hak suami atau belum? Kalau ditanya kenapa si Bi kok ingin nikah lagi, misal lah Umi kan sudah tua, udah gak cantik lagi, apa kesimpulannya? Oh berarti selama ini saya mungkin kurang berhias, oh berarti saya ini kurang ini, oh berarti saya ini kurang dan segalanya. Artinya apa? Barakallahu fikuna, bikinlah antuna itu bagaikan rumput yang selalu hijau di mata sang suami. Jangan membikin ataupun menyuburkan rumput tetangga di mata sang suami. Antum kelihatan gersang misalnya, gak kelihatan cantik, gak pernah mau dandan di hadapan sang suami, ya jangan salahkan sang suami kalau pingin apa? Pingin nambah, pingin nyarikan teman buat antuna. Kenapa? Karena yang kelihatan hijau itu sebelah, bukan apa? Bukan ada, bukan apa yang di hadapan mata. Wallahu a'lam bissawab. Intinya barakallahu fikuna, perhatikan keadaan antuna di mata sang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita itu adalah man tasurruka idza absarta. Wanita yang membahagiakan bila dipandang. Kalau engkau bisa membahagiakan sang suami bila mana sang suami memandangmu, maka itu adalah apa? Predikat yang sangat didamba-dambakan oleh setiap kaum wanita. Dan kaum laki-laki memiliki keinginan ataupun memiliki harapan yaitu memiliki pasangan yang bila dipandang selalu membahagiakan. Bukan maksudnya kalau dipandang itu bikin apa? Selalu syahwatnya naik, bukan itu. Bukan itu, bukan semata-mata itu, walaupun mungkin itu juga apa? Termasuk. Tapi maksudnya bila dipandang itu membahagiakan, kalau misalnya kurang kerja, ketemu antuna, merasa tentrem hatinya, bahagia, bisa bercanda dan segala macam, ah ini yang diinginkan. Tapi pulang kerja, ketemu antuna, justru perasaan susah, justru cupet itu apa ya? Pokoknya perasaan nggak enak lah. Ah ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh apa? Setiap kaum laki-laki. Setiap kaum laki-laki itu mengharapkan pasangannya itu kalau dipandang membahagiakan, bila diperintah dia taat, dan bila suami tidak ada di sisinya dia bisa menjaga dirinya dan juga bisa menjaga hartanya. Bentuk menjaga dirinya apa? Kalau misalnya ada tamu laki-laki, maka jangan bermudah-mudahan untuk apa? Mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Jangan bermudah-mudahan untuk memasukkan ke dalam rumah. Tapi barakallahu fikuna, intinya barakallahu fikuna adalah apa? Terkait dengan apakah diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan sesuatu makanan dijadikan sebagai apa? Obat untuk kecantikan kita, kecantikan kaum wanita ataupun yang lainnya, maka diperbolehkan. Tapi yang masuk akal enggak mungkin. Oh, berarti boleh sampoan pakai rendang, yang enggak mungkin. Bukan sesuatu apa? Bukan sesuatu yang makul, haram hukumnya sampoan pakai rendang. Pakai alasan apapun juga enggak masuk akal, enggak mungkin rambut itu menjadi bagus. Baik. Ketika seorang sedang mandi junub atau mandi suci misalnya, kemudian dia memegang kemaluannya, apakah dia diharuskan untuk berwudu setelah mandi? Maka dia tidak diharuskan berwudu setelah mandi, dengan catatan dia memegang kemaluannya itu ketika masih mandi. Dalam proses mandi maka apa? Dia tidak diwajibkan untuk apa? Untuk berwudu. Ini masih mandi karena posisinya apa? Masih mandi, masih apa? Bersuci. Dia tidak diwajibkan untuk apa? Untuk mandi lagi ataupun terlebih lagi untuk mandi lagi tidak. Oh, misalnya habis mandi, apa ketika mandi dia apa? Membersihkan kemaluannya misalnya. Oh, berarti ini batal mandinya. Saya harus mandi lagi tidak? Selama masih terhitung dalam anggo amalan-amalan mandi, maka apa? Mandi tadi tidak batal dengan catatan tadi. Tapi kalau sudah selesai misalnya, kemudian dia megang kemaluan dan kemudian dia megang kemaluan, dan orang ini termasuk orang yang berpendapat bahwa kemaluan itu adalah memegang kemaluan itu adalah membatalkan wudu, maka apa? Batal suci dia. Dia harus berwudu. Kenapa? Sudah batal tadi. Megang kemaluan, sama seperti halnya dia sudah selesai mandi kemudian dia buang air kecil. Enggak ada bedanya. Kenapa? Karena sudah dibatalkan dengan hal tadi. Wallahu alam bissawab. Baik. Asy'ib bin Bas rahimahullah taala pernah membahas sebuah permasalahan. Bila mana seorang wanita dia mandi janabah. Ketika mandi janabah ternyata ada air mani yang keluar dari jalan rahimnya. Air mani yang keluar dari jalan rahimnya. Entah itu milik dia, entah itu milik suaminya. Tapi apakah itu termasuk dari pembatal-pembatal sucinya dia? Maka sama. Kalau keluarnya ketika mandi, maka tidak. Tapi kalau keluarnya setelah mandi, maka posisi dia, ini kan keberadaannya mani ya, maka dia tidak diperintah untuk mengulangi mandi, walaupun itu mani yang keluar. Apa yang dilakukan? Kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, dia hanya mencukupkan berwudu. Mungkin bagi kaum wanita pernah mendapati permasalahan ini. Mandi junub misalnya, setelah selesai mandi misalnya, kok ada yang keluar, netes misalnya. Ternyata itu adalah apa? Air mani. Apa yang harus dilakukan? Mandi junub atau berwudu? Kalau sudah selesai dari mandi, maka dia hanya diperintah untuk berwudu, tidak diperintah untuk mandi. Lo kan yang keluar mani, memang yang keluar apa? Mani. Terlebih lagi mani itu keluar tanpa basah syahwat. Baik. Terlebih lagi mani itu keluar tanpa syahwat. Wallahu alam bissawab. Apakah orang yang maninya keluar, apakah orang yang mengeluarkan mani tanpa syahwat dia tidak diwajibkan mandi? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kita lihat kalau dia dalam keadaan tidak tidur, dia enggak ada kewajiban mandi. Tapi kalau dia misalnya tidur, bangun tahu-tahu di pakaiannya ada maninya misalnya, di celananya ada maninya, maka dia tetap diwajibkan untuk mandi. Tapi ini saya enggak merasa misalnya, orang ini mengatakan saya enggak merasa kalau mengeluarkan. Tetap, karena apa? Orang tidur dia di luar kontrolnya. Ya, jadi memang merasakan tapi lupa. Kan suatu yang sangat mungkin. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan hal ini, seorang yang mengeluarkan mani tanpa merasakan ada dua macam. Yang pertama bila mana dia dalam keadaan tidur. Artinya bangun tidur tahu-tahu ada maninya di celananya misalnya, dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Yang kedua, ketika dalam keadaan tidak tidur. Kalau dalam keadaan tidak tidur maka apa? Dia tidak diwajibkan untuk mandi sebagaimana Syekh bin Bas rahimahullah taala juga mengatakan demikian. Kalau keluar maninya itu seperti ataupun kalau keluarnya maninya itu setelah mandi dan tanpa syahwat, maka fahadza kalbauli la yujibul ghuslu madama nasian anil jima'i sabiq. Baik, maka orang ini apa? Dia ataupun mani tadi dia terhitung bagaikan air kencing. Tidak dihitungnya itu sebagai mani, tapi apa? Dihitungnya sebagai air kencing. Dia hanya diperintah sebagai ataupun dia diperintah untuk mengulangi wudunya saja, tidak diperintah untuk mengulangi mandinya. Wallahu alam bissawab. Kemudian permasalahan terakhir yang akan kita bawakan terkait dengan mandi janabah bagi kaum wanita. Ada seorang wanita, dia bisa mandi. Tetapi dia takut, misal seorang wanita sakit, dia bisa mandi. Tetapi dia takut untuk menyiramkan air ke kepala. Ini apa yang harus dia lakukan? Mandi dia berani. Tetapi dia enggak berani untuk menyiramkan air ke kepalanya. Apa yang harus dia lakukan? Bila mana dengan menyiramkan kepala ini ataupun menyiramkan air ke kepala ini memudrotkan dirinya. Idza kana yadurruki ghuslu ra'si minal janabah wal haid kafaki mashuhu. Bila mana kalau mandi janabah dengan menyiram air ke kepala itu memudrotkan dirimu, maka apa? Engkau cukup mengusap rambut saja. Misal mandi dari leher ke bawah itu bisa tersiram air. Kemudian juga bisa apa? Muka juga bisa tersiram. Tetapi kalau harus menyiram kepala ini enggak berani misalnya. Kenapa? Karena kalau kepala itu keringnya lama misalnya, kemudian dia posisinya sakit, bisa jadi akan bertambah parah sakitnya. Maka kalau dalam keadaan demikian boleh bagi dia untuk hanya mengusap saja. Mengusapnya. Seluruh badannya dia harus siram, yang dia mampu untuk siram. Wajah misalnya dia juga mampu untuk menyiram, dia siram. Kalau enggak dia usap saja, dia cuci muka saja. Nah terkait dengan rambut, maka apa? Kalau dia tidak bisa menyiram, dia boleh untuk mengusap saja. Yang namanya mengusap itu kan apa? Ambil air, kemudian airnya dibuang lagi, kemudian apa? Diusapkan tangan kita ataupun kita usapkan tangan kita ke rambut tersebut. Tangan kita yang basah kita usapkan. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala. Kalau kaum wanita mereka ketika mandi suci dari junub atau mandi suci dari haid atau mandi suci dari nifas, dalam keadaan dia tidak berani menyiram rambutnya dengan air karena apa? Takut termudorotkan, takut sakit misalnya. Atau dia dalam keadaan sakit kemudian takut sakitnya tambah parah. Maka boleh bagi dia untuk apa? Hanya mengusap rambutnya saja, tidak perlu menyiram. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fikunna.